Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ وَبَارَكَ لَكُمْ كَمَا لَكُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْكِتَابُ الْمُلَاقَصُ الْفِقْهِ إِنْ دِرَسْ أَلِفَ تَلُوتُسِ دَكْتَرْ صَالِحِ بْنِ فَرْزَانِ إِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفَرْزَانِ حَفِظَ اللَّهُ تَعَالَى سَلَامٌ عَلَيْهِ حَفِظَ اللَّهُ تَعَالَى تَمْدِيهَانِ dua perkara yang perlu diperhatikan. Antambih awal, yang pertama, gunakan halatun yahrumu fiha syait. Di sana ada keadaan-keadaan yang diharamkan berburu. Di antaranya, fayahrumu alal muhrim. Katlu sayyidil bari al-istiyadihu wa i'anatu ala sayyidihi bidalaratin wa isyarat al-isyaratin al-waridharika. Maka haram bagi seorang yang ihram. Bagi ihram untuk haji atau umrah. Tatkala melaksanakan ibadah haji. Yaitu ihram memakai pakaian ihram. Maka tidak boleh untuk membunuh binatang buruan. Ya, contohnya binatang darat. Ya. Atau berburu binatang buruan. Dan juga membantu perburuan binatang tersebut. Baik itu dengan menunjukkan atau memberikan isyarat atau yang lainnya. Yang jelas di sana itu ada kerjasama dalam memburu binatang buruan. Maka ini haram tidak boleh bagi orang yang ihram. Dikali Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat 95. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian membunuh binatang buruan. Sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Yaitu baru melaksanakan ibadah haji atau umrah. Bagaimana kalau melanggar? Kalau melanggar tentunya ada pembahasannya ya kan di dalam haji. Yang pertama dia harus apa? Dia harus menyembelih binatang ternak yang seharga dengan binatang yang diburu tersebut. Kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada orang miskin di tanah haram. Atau kalau tidak, dia membeli makanan ya, sebanyak harga binatang yang dibunuh tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Di tanah haram. Kemudian poin berikutnya, wa yahrumu alaihi al-aklu mimma sadahu aw kana lahu ta'sirun fi istiyadihi aw saydun min ajrihi. Dan diharamkan baginya, yaitu memakan makanan memakan hasil dari buruannya sendiri. Tentunya tatkala ihram ya, memakan makanan hasil binatang buruannya sendiri atau dia ada andil peran di dalam membunuh binatang buruan tersebut. Atau memang binatang buruan tersebut untuk dirinya. Diperintahkan untuk dirinya agar dimakan. Maka ini juga termasuk yang tidak diperbolehkan. Dikali Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat 96. Wa yuharrimu alaikum sayyidul barri ma dumtum hurma wa taqullaha alladhi ilaihi tuhsyarun. Dan diharamkan bagi kalian memakan binatang buruan, yaitu binatang darat, selama kalian masih berihram. Selama kalian masih berihram berburu atau memakan binatang buruan, ini tetap tidak boleh. Fattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwalah kepada Allah yang kalian nanti akan dikumpulkan kepadanya. Jadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalian akan dikumpulkan. Kemudian hal yang ketiga, wa kadzalika hunaka mahallun yahrumu fihi shayd, dan di sana juga ada tempat yang diharamkan untuk berburu. Wa yahrumu qatlu shaydil harami 'alal muhrim wa ghairil muhrim bil ijma'. Maka diharamkan membunuh binatang buruan di tanah haram, baik itu orang yang berihram maupun orang yang tidak berihram. Ini khusus tanah haram, ini tidak boleh dibunuh binatangnya, baik itu yang sedang berhaji maupun tidak sedang berhaji. Ini ada hukum khusus, yaitu yang disebut dengan tanah haram. Sehingga tidak boleh dibunuh binatang buruannya, baik itu sedang haji maupun tidak sedang haji. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fatah Makkah. Bagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari penaklukan kota Makkah. Dia menyatakan inna hadzal baladu atau inna hadzal balada harrama Allahu yawma khalaqas samawati wal ardha wa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah ila yaumil qiyamah. la ya'dilu syauqahu wa la yunafiru syaidahu wa la yahtala qalahu. Al-hadis. Sesungguhnya al-baladah sesungguhnya negeri Mekah ini, Allah SWT telah muliakan di hari di mana Allah SWT menciptakan langit-langit dan menciptakan bumi. Wa haramun bi hurmatillah. Dan negeri tersebut, negeri Mekah, ini adalah haram, mulia dengan kemuliaan Allah SWT sampai hari kiamat. Maka tidak boleh dipangkas saukahu, tidak boleh dipangkas durinya. Dan juga tidak boleh dihalau binatang buruannya. Dan juga tidak boleh dicabut rumputnya. Ini potongan hadis. Itu hadis mutawatir oleh Bukhari Muslim. Sehingga tanah haram yang ada di Mekah ini tidak boleh untuk di apa binatang buruannya untuk dibunuh. Atau pohonnya, bahkan durinya tidak boleh dipatahkan. Dan rumputnya juga tidak boleh dicabut. Baik itu yang berhaji maupun yang tidak berhaji. At-tanbih husani. Yang kedua yang perlu diperhatikan. Yahrumu iktina'ul kalbi bighairi ma rafasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haram memelihara atau memiliki anjing yang bukan sebagai keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ahadu salah satu umurin. Itu salah satu dari tiga perkara. Imma lisaidin. Jadi rukhsah atau keringanan seseorang boleh memelihara atau memiliki anjing. Yang pertama, untuk berburu. Boleh memelihara anjing untuk berburu. Alihira sati masyati. Yang kedua, untuk menjaga binatang ternak. Al-khirasati zar'in. Yang ketiga, atau untuk menjaga tanaman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda di dalam hadis mutawakkal alaih, "Man ittakhadha kalban illa kalba masyiah atau saydin atau zar'in in tanqasa min ajlihi kula yawmin qiraqun." Barang siapa yang memelihara anjing bukan anjing penjaga binatang ternak dan bukan anjing pemburu dan bukan anjing yang menjaga tanaman, maka akan atau dia akan dikurangi pahalanya setiap hari qiraton, dikurangi pahalanya satu hari yaitu satu qirat. Satu kira adalah satu gunung yang besar. Dikurangi pahalanya setiap hari satu pahala sebesar gunung. Mutafakun alaih. Kemudian Asy'ari menyatakan wa ba'dun nasi la yubali bihadzal wahid. Sebagian manusia tidak menggubris, mempedulikan ancaman ini. Wayak taniyal kalba bigari hadir aghradi salasati alladhi rakhasa fiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia, seseorang memelihara anjing dengan tujuan selain dari tiga yang diberikan keringan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li ajli at-tafakhurah wa taqlidul kuffar, memelihara anjing dengan tujuan untuk berbangga. Berbangga. Punya anjing yang sangat mahal. Sekian M. Dengan tujuan mengikuti orang-orang kafir. Wala yubali binuksanil ajri alladhi yatarattabu ala dzalik. Dan dia juga tidak peduli akan berkurangnya pahala yang akan menyebabkan terkurangnya pahala tersebut dari memelihara anjing setiap hari, yaitu satu kirat, satu gunung. Lakin laukana yang kusufi dunyahu syai'un lama sabaru alaihi wala haula wala quwata illa billah. Akan tetapi kalau mereka, kalau dia terkurangi bagian dari dunia sedikit, maka dia tidak bersabar karena terkurangi kekayaannya yang ada di dunia ini, tidak sabar. Kalau dikurangi pahalanya setiap hari satu gunung, ya enggak peduli ya. Tapi kalau terkurangi harta bendanya, dunianya, maka dia tidak bersabar. Maka tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya waqad akhbaran nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la yadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Dan juga nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan bahwasanya beliau bersabda, malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga atau gambar, gambar makhluk yang bernyawa. Malaikat tidak masuk ke suatu rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga gambar. Anjing atau gambar yang dimaksud adalah gambar makhluk bernyawa. Falyattaqil muslim rabbah wala yadhlimu nafsah wa'iqa'iha fil ismi. Maka adalah seorang muslim takut kepada Allah SWT, takut Rabbnya, dan janganlah dirinya menzalimi dirinya sendiri dengan terjatuh ke dalam dosa. Wa hirmaniha minal ajri, sehingga terhalang dirinya dari mendapatkan pahala. Wallahul musta'an. Allah lah tempat minta pertolongan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sampai di sini keterangan saya tentang hukum perburuan, binatang pemburuan. Namun di sana perlu kami tambahkan karena penting dalam suatu hadis Dari hadis Ali bin Hatim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk dasar hukum tentang memakan binatang buruan. Dia sallallahu bersabda, hadis muttafaqun alaih, idza asal takal bakda, dia menyatakan apabila engkau telah melepas anjingmu al-mu'allam yang telah terlatih, bal qurismallahi alaih, maka hendaklah engkau menyebut nama Allah dan sekarang lepas anjing tersebut. Fa'in amsaka alaika wa adrakta hayatan, dan jika anjing tersebut bisa melumpuhkan binatang buruan dan engkau mendapati binatang buruan tersebut masih hidup, wadbahu, maka sembelihlah binatang buruan tersebut. Fa'in adrakta qatalat wa lam ya'kul minhu fakul, dan jika engkau mendapati binatang buruan tersebut telah mati karena dilumpuhkan oleh anjing, kemudian anjing tersebut tidak memakannya binatang buruan tersebut, maka fakulhu, maka makanlah binatang buruan tersebut yang telah dilumpuhkan oleh anjing. Wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghairahu, dan jika engkau mendapati anjingmu itu ada anjing yang lain, waqad qatalathu, sedangkan binatang buruan tersebut telah mati, fala ta'kul, maka janganlah engkau memakannya. Jadi ada binatang buruan dalam posisi keadaan mati, namun di sini, di situ ada anjing yang lain juga, bukan cuma anjing pemburu. Maka janganlah engkau makan binatang buruan tersebut. Fala tadri ayyuhuma qatalathu, karena engkau tidak tahu mana yang telah membunuh binatang buruan tersebut. Apakah anjingmu pemburu atau anjing yang lain? Maka jangan dimakan. Wa in ramaita sahmaka fastulismallahi alaih, dan apabila engkau melempar anak panahmu, menjepret anak panahmu, maka sebutlah nama Allah tatkala melepasnya anak panah tersebut. Wa in ghaba wabaka yawman falam yajid fihi ila asar samika fakul insyikna, jika binatang buruan yang telah engkau bidik, engkau lepaskan panah dengan sambil menyebut nama Allah, kemudian engkau tidak menemukan binatang tersebut, ya, dibidik lari, ya, cari-cari enggak ketemu, Dan engkau mendapati ternyata satu hari setelahnya baru ketemu. Dan engkau dapati binatang buruan tersebut kena anak panahmu. Fakul insikta, maka makanlah jika engkau mau. Karena sudah satu hari berikutnya. Misalnya tadi sore ya kan, pas. Cari-cari enggak ketemu. Atau tadi pagi ya kan. Tadi pagi, membidik kijang. Cari-cari enggak ketemu. Sedangkan anak panahnya itu tidak ada ya kan. Tidak ada anak panahnya. Kemungkinannya kena ya. Cuma tidak ketemu di mana kijangnya. Cari sampai besok baru ketemu. Ternyata kena anak panah yang dilepaskan tadi. Mati. Bakal isi makan yang disesal-sesalnya. Makanlah jika kau mau. Wa in wajadtahu ghairaha. Wa in wajadtahu ghairaha. Fa in wajadtahu ghariqan bil ma'i fala taqul. Dan jika engkau dapati binatang buruan tersebut ternyata tenggelam di dalam air, fala taqul, maka janganlah kau makan. Mutawakkal aneh. Kenapa? Ya bisa jadi matinya bukan karena senjata ya kan, tapi matinya karena tenggelam. Artinya kalau mati karena tenggelam ya enggak boleh. Ini dengan hadis ini maka memperjelas ya. Sehingga hukum yang pertama, ya, jika melepas binatang pemburu, harus membaca bismillah. Kemudian, jika mendapati binatang buruan tersebut dilumpuhkan oleh binatang pemburu dan masih hidup, maka hendaklah disembelih. Hendaklah disembelih. Yang kedua, jika didapati binatang buruan tersebut telah mati karena dilumpuhkan oleh binatang pemburu, ya kan? Dan binatang pemburu tersebut tidak memakan binatang buruan tersebut, maka makanlah. Karena ini apa? Ciri-ciri binatang pemburu itu seperti itu yang telah dilatih. Berburu untuk bukan untuk dirinya sendiri, berburu untuk tuannya. Yang ketiga, kalau didapati binatang buruan tersebut telah mati, namun didapati ada anjing yang lain yang di situ ya, maka jangan dimakan karena tidak tahu mana yang membunuh binatang buruan tersebut. Apakah anjing pemburu atau anjing yang lain. Kemudian poin berikutnya. Jika seseorang melepas anak panah kemudian membaca nama Allah. Kemudian ternyata sudah didapati binatang buruan tersebut. Kecuali telah sehari setelahnya. Dan ternyata ada bekas anak panah atau peluru yang mengenai binatang buruan tersebut kemudian mati binatang buruan tersebut, maka jika mau maka dimakan karena sudah satu hari. Kemudian poin berikutnya, jika binatang buruan tersebut didapati telah tenggelam ke dalam air, maka jangan dimakan karena bisa jadi matinya itu karena tenggelam di dalam air. Di sini hanya tiga, untuk berburu, untuk menjaga binatang ternak, dan menjaga tanaman, bukan menjaga rumah. Bukan menjaga rumah. Kalau seorang Muslim mukmin ya cukup ya. Allah SWT sebagai pelindung, tidak mengandalkan yang lainnya. Kafarahnya, kafarah atau tebusan orang yang membunuh binatang buruan ketika ihram itu, yang pertama dia harus menyembelih binatang ternak yang seharga dengan binatang buruan tersebut. Kemudian dagingnya dibagi-bagikan ke orang-orang miskin di tanah haram. Bisa saja ya kan, misalnya di Arab. Menembus zebra, bawa zebra. Atau mungkin unta liar mungkin ya kan, saya aja. Wah dapat unta liar nih. Tembak saja, bismillah tembak. Sana. Berarti dia bakal bunuh binatang buruan ya kan. Ya harus menyembelih binatang ternak yang seharga dengan binatang yang dibunuh. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tidak dia membeli makanan seharga binatang yang dibunuh tersebut. Kemudian dibagi-bagikan ke orang-orang miskin di tanah haram. Di tanah haram. Ya binatang buruan. Di sini kalau yang kafarah itu binatang buruan. Atau namanya fidyah. Itu binatang buruan. Ini mbak antara milik orang. Ya. Kalau ada pemiliknya, otomatis nanti berusaha dengan pemiliknya. Ya, otomatis dia ganti ya. Wow. dalam kalau seperti itu. Apakah dia masih harus membayar kafarat atau tidak? Yang ketiga, ada yang ketiga ya? Yang ketiga. Yang ketiga, dia harus membayar karena dia tidak punya apa namanya, tidak punya uang, tidak punya binatang ternak, bisanya puasa. Bisa puasa, diganti dengan puasa. Tapi apa? Hitungannya kalau puasa itu setengah sok itu satu orang miskin. Setengah sok itu berarti dua mud. Satu sok itu empat mud. Satu mud segini. Misalnya beras satu kurma ya kan. Ini satu mud. Satu, dua, tiga, empat, enamnya satu sok. Nah, tebusannya dia harus memberikan makan satu orang miskin itu setengah sok. Berarti dua mud. Satu, dua. Nah, ini dikalikan harga dari binatang ternak tersebut. Gimana? Ya nanti dihitung puasanya berapa. Misalnya, oh ternyata setelah dihitung ada sekian sok misalnya. Kan? Berarti dia harus puasa sekian. Misalnya, ya membunuh misalnya apa? Sebenarnya 100 sok. Berarti berapa ya? Satu orang setengah sok. Berarti berapa? 200. Ya. Ya kan? 200 hari. Berapa? 200 hari. Karena setengah sok ini dihargai satu hari. Setengah sok dihargai satu hari. Sehingga ya memang harus hati-hati ya. Enggak gampang-gampangan. Terus benar-benar. Ini Mbak Merpati misalnya. Merpati. Banyak ya kan misalnya. Merpati. Dia kena kafar loh. Nah, nanti dia. Merpati harganya berapa nanti. Dia memberi apa, memberi makan seharga itu. Karena nggak punya uang untuk beli makanan cuma ada merpati nih tembak aja pengganjal perut ya dia harus membayar ganti mengganti belikan makanan seharga merpati tersebut. Tidak ya puasa. Harga merpati ada berapa sok? Nanti setengah sok diberikan kepada fakir miskin di tanah haram. Berapa nanti dia berpuasa? Sebanyak setengah sok tadi kali berapa? sampai di sini selesai tentang binatang perburuan. Masih berapa? Lanjut. Lanjut. Ribon. Kita lanjutkan sedikit ya. Kalam alaih hanzalu ta'ala bab kitabul aiman wan nuzul, bab tentang kitab kitab tentang sumpah dan nazar. Kitab tentang sumpah dan nazar-nazar. Bab fi ahkamil aiman. Bab tentang hukum-hukum bersumpah. Al-aymanu jam'u yaminin. Al-ayman jama' dari yamin. Al-yaminu tauqidul hukmi fi zikrin mu'azzam ala wajhin mahsusin. Yamin atau sumpah adalah, atau definisinya sumpah itu yaitu penegasan hukum dengan menyebut sesuatu yang diagungkan dengan cara yang khusus. Penguatan hukum dengan menyebut sesuatu yang diagungkan dengan cara yang khusus. Ini definisi sumpah. Sumia bidzalika ahdan minal yadil yumna. Karena dinamai dengan yamin. Ini seseorang dia biasanya kalau sumpah ini apa? Memegang tangan kanannya ya. Sumpah. Demi Allah. Ambil tangan kanan. Sehingga di dalam bahasa yamin. Yamin itu apa? Sumpah. Sumpah apa? Sumpah biasanya memegang tangan kanan. Yamin ya tangan kanan. Li anna al-halifa yu'ti yaminahu wa yatribu ala yamini sahibihi. Karena seorang yang bersumpah tentunya akan memberikan tangan kanannya. Kemudian berjabat tangan dengan tangan kanan saudaranya. Wallahi misalnya, demi Allah. Sesuatu yang diagungkan. Kama fil ahdi wal mu'aqadah. Sebagaimana dalam perjanjian dan akad, ya kan? Akad nikah, akad apa ya? Jabat tangan, ya kan? Aku nikahkan. Iki akadnya. Ini mengambil tangan kanan. Wal yaminul lati tajibu bihal kafaratu hiya al yaminul lati yakhlifu biha bismillah. Aw bi sifatin min sifatihi. Dan sumpah yang wajib di sana itu ada kafaro atau tebusan. Yaitu sumpah yang seseorang itu bersumpah dengan menyebut nama Allah. Atau menyebut sifat-sifat Allah. Ka'iyakul sebagaimana seorang mengatakan wallahi demi Allah. Wawajihillahi demi wajah Allah. Abi adamatihi wa kibriyaihi wa jalalihi wa izzatihi wa rahmatihi. Atas surah bersumpah dengan keagungan Allah SWT, dengan kebesaran Allah SWT, dengan keagungan Allah SWT, dengan keperkasaan kemuliaan Allah SWT, dengan rahmat Allah SWT. Doa di ada bersumpah dengan janji Allah SWT. Atau iradati atau bersumpah dengan kehendak Allah SWT. Atau bil-Qur'ani atau bil-Mus'haf. Atau bersumpah dengan Al-Qur'an. Kenapa? Kok boleh bersumpah dengan Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, kalamullah. Kalamullah termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala wal-Mus'haf. Sesuatu yang ditulis dari kalamullah. Perkataan Allah SWT. Ini adalah sumpah yang di sana ada tebusannya. Jika melanggar sumpah tersebut. Jika tatkala seseorang mengucapkan sumpah ya, dengan nama Allah, dengan sifat Allah, kemudian melanggar sumpah tersebut, maka dia diberikan kafarah, harus membayar kafarah, membayar tebusan. Walhalahu bighairillahi ta'ala muharramun. Dan bersumpah kepada selain Allah ini adalah perkara yang haram. Wa syirkun, dan ini termasuk dari kesyirikan. Dikali sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana halifan falyahlif billahi aw yasmut." Barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah kepada Allah atau diam. Muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, sungguh dia telah kufur atau dia telah berbuat kesyirikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man halafa bil amanati falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan amanah, bukanlah termasuk golongan kami. Rawi Abu Dawud, yang tidak boleh bersumpah dengan amanah. Demi amanah tidak boleh. Tapi demi Allah. Fadalat hadil ahadis ala tahrimil halaf bighairillah. Maka hadis-hadis ini menunjukkan atas haramnya bersumpah kepada selain Allah. Wa syirkun, dan ini adalah perbuatan kesyirikan. Kayakul sebagai seseorang menyatakan wan nabi, demi nabi, wahayatika, demi kehidupanmu, wal amanati, demi amanah, wal ka'bah, demi ka'bah, wa ma asbah dalik, atau yang semacamnya ini bentuk bersumpah kepada selain Allah yang akan menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.